مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد تفضل mau baca dari ayat pertama sampai 14 atau yang mau baca sebelumnya yang belum stop an-naba tafadhal. A'udzu billahi minasy-syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-naziati ghorqa. Tasydidnya ditahan. Wan didengungkan. Wan nasitatin asta. Nashin nashbo. Wan nasitatin asta. Wasabihati sabqa. Fasabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idhin wajifah. Yawma idhin didengungkan dibuang sama qulubun yawma idhin wajifah tabsaruha khashi'ah yaquluna inna lamardudduna fil akhirah lamardudduna dua harakat yaquluna inna lamardudun fil hafira yaquluna inna lamardudun fil hafira a idza kunna idaman hafira qalu tilka qalu dhahrakat lu qalu lu sama dhahrakat qalu tilka idan fa'ul fasira innama hiya zajratu dengan hiya pendek segera sambungkan depannya supaya tidak memanjangkan, segera sebutkan yang depannya. Tilka idzan atau fa innama hiya zajratu fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahira. Kurang lagi naknya. Pokoknya yang ada dua harokat dipanjangkan dulu. Fa'idha Kurang. Na-nya dipanjangkan. Yaquluna a inna lamarna na duharakat duharakat. Yaquluna a inna lamarduna fil akhirah a idza kunna idoman nahira qalu tilka idan qarratun qasirah فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Terus dilancarkan yang salah-salahnya. Berikutnya. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Kemudian taknya dihamaskan, tad tad, tad. Tatba'u harradifah Qulubu yawma idin wajifah Absaruha khashi'ah Yaquluna a inna la maraduduna fil hafirah. Kurang maknanya sama. Yaquluna a inna la maraduduna. Yaquluna a inna la maraduduna fil hafirah. Nah, yang ke bawah-bawah yang ada alifnya, yang ada alif ya wau duharakat. Yaquluna a inna la maraduduna fil hafirah. A'idha kunna izaman nakhirah. Kurang lagi. Kunna-nya. Pokoknya ada alif. Kunna. Tambah. Jangan kunna. Jangan pendek segitu. A'idha kunna izaman nakhirah. Pendek. Nah, di sini pendek. Nakhirah. A'idha kunna izaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah. Hiya pun pendek, segera sebutkan. Hiya zajratu fa innama hiya zajratu. Pendek, langsung sambung misalnya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Masih lambat ya-nya. Kurang sebut. Fa innama hiya zajratun wahidah. Coba untuk perhatikan. Fa innama hiya zaj. Langsung. Fa innama hiya zajratun wahidah. Masih lesu. Hiya zaj. Caranya. Supaya enggak. Fa innama hiya zajratun wahidah. Terus dilatih di sini. Fa'idha hum bis-sahirah. Sudah cukup. Mumpung ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasi'ati ghorqan wan nasi'. Sama ditahan nunnya. Wan nasi'ati ghorqan wan nasyibati nashtan wassabihati sabhan fassabiqati sabqa. Wal mutabbirati amran yawma tarjuhur rajifatu tatba'uhar radifah. Qulubun yawma idhin wajifatun abusaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamartutuna fil hafirah. A'idha kunna idhaman nakhirah. Qalu tilka idhan karratun khasirah. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ لَكِ يقولون إنا لمردودون في الحافرة لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة كندك ناي أإذا ذانيا إذا جانا إذا أإذا كنا عظاما نخرة ناخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة حسرة كرة بندك قالوا تلك إذا كرة حسرة كرة طبعا كرات فنك برأني كرات كرات خاسرة فإذا هم بالساهرة Sudah paham ya, Pak? Ya, jadi dilihat situ mana yang mad yang panjang dua harokat, mana yang idgham, mana yang pendek. Yang pendek kuncinya tadi segera sebutkan depannya supaya tidak panjang. Kita baca untuk dihafal lagi nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. Setiap gunah tenang aja, enggak usah wannazi'ati gharqa. Riwan boleh lurus atau boleh digelombangkan. Wannazi'ati gharqa. Wannazi'ati gharqa. Wannashitati nashta. Wassabihati sabha. Wassabihati sabha. Boleh juga disambung. Tadi kalau disambung diidghamkan. Cuman keumuman bacaan Rasulullah yaitu ayatan-ayatan, satu ayat satu ayat. Tapi tidak mengapa, yang mau disambung tidak mengapa. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra. Hati-hati dari amro am, tapi amro am yang diamekan dan dipantulkan. Amro. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Ingat tat keluar sedikit tat, cuma ngalir aja, jangan tat ya. Atau jangan touch, bukan touch, jadi tat ini keluar hembusan aja ya. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma'idhin wajifah. Qulubun yaumaidhin. Yang kita panjang-panjangkan tadi gunnah ya. Gunnah minimal dua harakat dipanjangkan. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Sya shi khashi. Yaquluna a inna. A inna dipanjangkan di situ ada alif. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Hati-hati di sini dal beruntun. Lamarduduna ya, jangan lamar tu umpamanya tu. Tapi du dua kali. Da du. A'idha kunna. Nah juga dua harakat. Kunna. Jangan a'idha kunna idhaman. Lepas alifnya. Tapi dipanjangkan. A'idha kunna idhaman. Akhirah. A'idha kunna idhaman. Tahan. Nun bertasdid. Idhaman nakhirah. Pendek. Nakhirah. Jangan nakhirah. Tapi nakhirah. Qalu tilka idhan karratun khasirah. Qalu tilka idhan ikhfa pun sama, minimal dua harokat. Qalu tilka idzan, ditahan. Siap-siap menyebut kaf. Idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجر هي زجر supaya enggak terpancing هي زجر tapi هي زجر langsung sebut za setelah ya. Ya. Kemudian zaj mantul, jangan zaz, ya. Zaj jelas. Fa idza hum bis sahirah. Fa idza hum bis sahirah. Ya, faham. Apa makna naziat? Malaikat apa? Cabut, cabut apa? Nyawa apa? Lengkap. Dan malaikat mencabut nyawa orang kafir. Malaikat mencabut nyawa orang kafir. Itu an-nazi'at. Kalau an-nasyatat, makna an-nasyatat? Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Malaikat pencabut nyawa orang-orang yang beriman. Jadi ada dua malaikat yang Allah tugaskan. Sebagian Allah tugaskan mencabut nyawanya orang-orang kafir, dan orang-orang muslim berbeda malaikatnya. Sehingga keduanya pun berbeda tampangnya di hadapan orang mukmin dan di hadapan orang kafir. Demikian pula cara mencabutnya pun berbeda di hadapan orang kafir dan terhadap orang muslim. Sampai pada Habib. Terakhir. Qala Syekh Rahimahullah Ta'ala. Telah beliau sebutkan. Sebagai dalam hadis. Bentuk pencabutan nyawa orang-orang kafir. Yang Allah utus dengan malaikatnya khusus. Malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Yang menunjukkan sangat kerasnya pencabutan mereka. Karena orang kafir tentunya enggan untuk mati. Ya. Tidak mau mereka melawan dari kematian. Ya, sehingga malaikat paksa. Ya, karena ajal Allah SWT tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa dipajukan. Sampai-sampai. Ya, kata Syekh. Watatafarraku fil jasadi hatta yakbiduha bisyiddah. Malaikat berupaya untuk melepaskan dari jasad sang kafir tersebut. Ya, dengan mereka mencabutnya dengan keras. Wa inzi'uha naz'an yakadu yatamazzaqu al-jasada. Dan mereka mencabutnya dengan cabutan yang keras, hampir-hampir merobek badannya. Ya, hampir-hampir merobek, merusak badannya orang-orang kafir karena cabutan yang keras sudah kita sebutkan ya. Ketika panah nancap dicabut paksa. Yang ada bukan bagus bekas cabutannya, tapi apa robek, ataupun yang lainnya. Ya. Dari sesuatu yang menancap ketika kita nyabut dengan paksa, ya bukan dengan bagus, ya bukan dengan hati-hati, pelan-pelan, maka media ya yang kita cabut tersebut akan rusak. Ketika sesuatu dilakukan dengan paksa. Kenapa hal itu terjadi? Minha min syiddatin naz'i, dikarenakan kerasnya pencabutan. Ya, ruh atau roh yang dicabut oleh malaikat tersebut dari jasadnya sang kafir. Sehingga terkadang matanya terbelalak, mungkin ditemukan luka ya, atau darah mengalir. Karena sangat kerasnya pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat terhadap mereka. Amma arwahul mu'minin, adapun roh-rohnya orang-orang yang beriman. Ja'alani Allah wa iyyakum minhum, dan semoga Allah menjadikan saya dan kalian termasuk dari orang-orang yang beriman. maka roh-rohnya orang-orang yang beriman. Fa innal malaikata idza nazalat liqabdiha, sesungguhnya para malaikat ketika malaikat turun untuk mencabut nyawa, mencabut rohnya orang-orang yang beriman, tubasyiruha, malaikat tersebut memberikan kabar gembira. Beda dengan ketika mereka turun kepada orang-orang kafir, ya, dengan tampang yang kasar, ya, dengan tampang yang menakutkan. Tapi ketika turun ke hadapan orang-orang yang beriman, ya, dengan tampang yang bagus, ya, kemudian dengan memberikan kabar gembira, seraya malaikat tersebut mengatakan, ya, malaikat mencabut nyawa berkata kepada rohnya seorang yang beriman, berinteraksi, berbincang, ya, kita enggak tahu, kita tahunya nafas seorang yang sakit ini tersengal-sengal, ya, atau apa saja yang kita hadapi, kita saksikan ketika orang sedang sakaratul maut. Tanya, ada yang menangis, ada yang ini, yang itu, ada yang baca Al-Quran, ya. Padahal kalau dia seorang roh yang beriman, dia sedang bercakap dengan malaikat yang hendak mencabut nyawanya, ya. Yang percakapan tersebut kita tidak bisa mendengarnya, ya. Malaikat tersebut mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsu tayyibatu, ya, keluarlah wahai jiwa yang baik, ya, dipanggil oleh malaikat, diseru, keluarlah wahai jiwa yang baik, allati kanat fi jasadi tayyib, wahai jiwa yang baik, wahai roh yang baik, keluarlah dari jasad yang baik tersebut, keluarlah dari jasadmu yang baik. Jadi rohnya baik dan jasadnya pun dipanggil sebagai jasad yang baik. Ukhruji ila ridwanillah, keluarlah engkau menuju keridhaan Allah. Fayahawanu alaiha antufariqa jasadaha, ya, sehingga rohnya seorang mukmin, roh yang baik tersebut keluar dengan mudah, terpisah dari jasadnya, ya, keluar dengan mudah, keluar dari jasadnya, tidak ada luka, ya, mungkin tidak terbelalak matanya karena saking kerasnya cabutan malaikat. Yang ada apa? Ya, keringat dingin saja di keningnya, ya. Karena semua orang pasti akan mendapatkan sakarat, ya, semua orang kata Rasulullah, waja'at sakratul maut bilhaq, dzalika ma kunta minhu tahid, ya. Sakaratul maut itu akan datang ke tiap-tiap orang. Si orang yang beriman, ya, hanya keringat saja yang mereka keluar dari keningnya. Alladzi allafathu, ya, roh orang yang beriman keluar dengan mudah dari jasadnya yang dia tempati sebelumnya. Fatakhruju bisuhulah, sehingga roh tersebut keluar dengan mudah, ya, dengan gampang dan ringan. Sebagian orang kan, ya, ketika sakaratul maut ada yang ngorok, ya, dengan keras, mendengkur dengan keras, ya. Ada yang ngamuk, gulang-guling sana kemari dan lain-lain. Ada orang tadi dengan mudah, ya, keluar, ya, dengan mudah. Atau bahkan sebagian orang, ya, keluar rohnya ketika sholat, ya, ketika membaca Al-Quran, dengan mudah roh seorang muslim itu akan keluar. Walihada lama qala Nabi alaihi salatu wassalam, oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan dalam hadisnya yang diriwayatkan di situ, hadis tadi, ya, tentang keluarnya roh seorang muslim dengan mudah, riwayat Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Abu Dawud dan juga Imam Hakim. Adapun hadis yang kedua, Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin, yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya, ya. Siapa yang senang, bahagia, ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun ingin dan senang berjumpa dengannya. Tetapi barang siapa yang dia benci, enggan bertemu dengan Allah, maka Allah pun enggan berjumpa dengannya, ya. seorang muslim tentunya apa? Tidak benci kematian. Tapi tidak pula menginginkan kematian. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Itu pun kata Rasulullah SAW, kalau kondisi terpaksa, ya dengan doa yang bagus. Ya. Allahumma ahyini in kana al-haya khairan li wa tawaffani in kana al-mautu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jikalau wafat itu lebih baik dariku. Ya. Tidak seperti orang-orang awam, ya Allah, bunuh saja saya pokoknya. Payahan wae sini. Kata orang sini. Ya. Saking tidak kuatnya dia menerima ujian dari Allah, minta kematian tapi dengan cara yang tidak baik. Ya. Minta disegerakan, ya. Dan yang lainnya. Tapi tadi Rasulullah mengajarkan doanya. Ya Allah, wafatkanlah aku jikalau kematian itu baik bagiku. Bukan karena apa? Terpaksa ingin mati. Tidak kuat. Ya, atau dengan alasan apa? Kasihan, ya Allah, katanya keluarga saya harus jual sawah, jual ini. Kalau saya mati, mereka enggak harus jual ini, jual itu, katanya. Itu dari ucapan-ucapan yang tidak bagus. Tapi seorang muslim tadi tidak takut kematian. Dan tidak benci terhadap kematian ketika kematian itu menjemputnya. Justru dia bahagia karena malaikat berikan kabar gembira, yaitu menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ke kemurkaan Allah. Beda seperti orang kafir. Ya, diperintahkan untuk keluar menuju apa? Kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Qalat Aisyatu radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya Rasulullah, inna lanakrahul mauta. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabiyah, ya, kata beliau, sesungguhnya kami membenci kematian. Ya, itu fitrah, fitrahnya manusia. Sampai pun Aisyah radhiyallahu taala anha, fitrahnya seseorang apa? Membenci kematian, enggan. Apalagi lagi senang, ya. Kehidupan masya Allah dibukakan oleh Allah SWT. Ya. Kayak hula, kata orang sini. Nanti dulu. Kenapa? Benci kematian. Ya, sifat yang pada manusia yaitu apa? Ya, hubud dunia wa karahiyatul maut. Ya, kata Rasulullah, sifat yang ada pada manusia, ya, orang-orang yang tidak berkualitas, ya, yang disebut oleh Rasulullah SAW, antum kathirun. Ya, sesungguhnya kalian itu banyak. Ya, kagusain filma, seperti buih, ya, di air, di lautan. Ya, itu banyaknya kalian itu seperti apa? Buih di lautan. Buih ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Ya. Kenapa? Sebabnya kita banyak, kaum muslimin banyak, tetapi kata Rasulullah seperti buih di lautan yang enggak ada manfaatnya, kan buih. Ya. Perubui banyak hilang, itu namanya buih, tidak ada bentuknya, hilang dia. Ya, maka demikianlah kondisi kaum muslimin di akhir zaman, ya, sebagai ciri hari kiamat, banyak tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada kualitasnya. Ya. Kenapa sebabnya? Kata Rasulullah, yaitu hubbud dunya wa karahatul maut, karena mencintai dunia, benci kematian. Baik. Apalagi kalau ada seruan jihad, ya. Benci yang namanya jihad karena kematian ujungnya, ya. Lawannya. Ya, itu fitrah yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak dipungkiri. Sampai pun para sahabat, para sahabah, ya, ada pada penyakit manusia yaitu benci kematian. Baik. Apalagi pemuda mungkin. Ya, belum menikah, nanti dulu. Dan yang lain. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika. Ya, tidak seperti itu. Ya, atau jangan seperti itu. Berupaya untuk seorang apa? Memerangi jiwanya, ya, dari kebencian terhadap kematian. Karena kematian akan datang menjemput kita dimanapun kita berada. Ya, kapanpun, ya, dalam kondisi apapun. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah, seorang jiwa tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati, ya, di bumi mana, ya, di posisi mana kita akan mati. urusan Allah SWT. Sementara kematian, ya, yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian itu akan menjemput kalian meskipun kalian berada di ruangan-ruangan yang kokoh, benteng-benteng yang kokoh, tetap malaikat akan datang menjemput nyawa kita, roh kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnal mu'mina idza hadarahu al-maut bushira bi ridwanillah wa karamatihi. Perkaranya tidak seperti itu. Kematian itu bukan perkara yang dibenci, tetapi seorang mukmin ketika hadir kematian, datang kematian waktu ajalnya, dia akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah. Ya. Lebih dari apa yang dia dapatkan di dunia, dari berbagai macam kesenangan, harta, wanita, tahta, ya, akan datang nanti keridhaan Allah yang melebihi apa yang ada di dunia ini. Sehingga jangan bersedih dengan dunia yang ditinggalkan, akan menghadapi, menjumpai kesenangan yang lebih daripada itu. Dunia mungkin hanya satu, ya, istrinya. Di akhirat apa? Lebih 100, ya, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada baunya, sudah kita lewati, ya. Senantiasa segar, ya. Di surat An-Naba, bagaimana sifat bidadari, ya, akan menjumpai di dunia, apalagi sekarang udah nenek-nenek yang tua, ya, kemudian benci kematian, ya. Padahal Allah SWT akan ganti dengan apa? Kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Ya. Cuman jangan ngancam istri, ya, dadah katanya kamu saya akan tinggal, saya akan nikah nanti katanya. Jangan membuat istrinya sedih. Taib. Ya. Seperti itu. Dan juga wa karamati, seorang mukmin akan diberikan kabar gembira ketika ajalnya menjemput dia, malaikat datang untuk menjemput ajalnya, ya, dengan karamah Allah SWT, pemuliaan dari Allah SWT. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah liqa'ahu. Sehingga tidak ada di depannya sesuatu pun yang lebih dia cintai melainkan dari dia ingin dan cinta bertemu dengan Allah Azza wa Jal, sehingga Allah pun cinta bertemu dengannya. Sehingga seorang mukmin tadi jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Khawatir, ya Allah, anak saya masih kecil-kecil. Umpamanya. Allah Maha Tahu. Ya. Allah Maha Mampu. Semuanya di tangan Allah. Urusan ini, itu, harta, di sana, di sini. Di penjuru sana, penjuru di sini. Anak, istri, dan yang lainnya. Allah SWT yang akan mengurusinya, mengaturnya. Ya. Biadihil amr. Di tangan Allah SWT segera urusan. Ya, jangan khawatir dengan apa yang kita tinggalkan. Li'annahu fi tilkal lahzati yara annahu sayanquru ila darin ahsan min ad-dari allati faraqaha. Ya. Dikarenakan di kondisi yang sejenak itu, ya, di kesempatan yang singkat itu, kapan? Kesempatan ketika malaikat mau mencabut nyawanya. Kan berinteraksi, ya, berbincang roh kita dengan malaikat, ya. Kalau kita termasuk orang yang beriman dan semua kita termasuk darinya, maka kita akan diberikan kabar gembira tadi itu dalam kondisi yang singkat itu, ya. Kita akan melihat atau diperlihatkan bahwasanya kita akan berpindah ke suatu negeri yang lebih baik ketimbang negeri, ya, yang kita tinggalkan. Kesempatan itu sudah ditampakkan, negeri yang lebih baik, surga Allah SWT. Sehingga jangan melihat ke belakang itu jelek. Meskipun mungkin antum di dunia serba ada, serba punya, tapi ketika diperlihatkan di waktu yang singkat itu kenikmatan, negeri, ya, kampung, rumah yang lebih baik di akhirat, ya, maka akan lupa kenikmatan yang antum tinggalkan di dunia ini. Itu seorang mukmin. Ya. Karek punya mobil hiji umpamanya, ya, atau motor satu, sudah benci kematian. Padahal apa? Diperlihatkan oleh Allah SWT kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang kita raih di dunia. Itu apa? Fitil kalahullah, dalam kesempatan yang singkat. Oleh karena itu dalam doa kita terhadap mayit, apa salah satunya? Ketika kita sholat mayit, apa yang antum doakan? di takbir yang keempat atau takbir yang ketiga? Takbir yang pertama apa? Salat mayit. Setelah takbir yang pertama. Hah? Jarang ikut salat ya. Al-Fatihah. Yang kedua? Salawat. Yang ketiga? Doa. Apa di antara doa yang antum panjatkan kepada mayit seorang muslim? Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Wa akrim nuzulahu. Terus apa lagi? Allahumma abdilhu daran khairan min darihi, ya kan? Wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, gantilah dia dar, tempat yang lebih baik dari tempatnya semula dunia. Istrinya yang lebih baik dari istrinya semula dunia, pasangannya maksudnya. Itu diantaranya apa? Kita mendoakan dar khairan min darihi, ya, negerinya, tempatnya, kediamannya yang lebih baik daripada kediaman di dunia. Mungkin di dunia reot, ya, atau bocor. Di akhirat lebih baik, ya. Didoakan supaya lebih baik, dan seorang muslim akan mendapatkannya. Fayafrahu kama yafrahu ahaduna. Maka mayit muslim tersebut atau roh muslim tersebut berbahagia, bersukaria, sebagaimana salah seorang di antara kita berbahagia, bersukaria, idza qila lahu, ketika dikatakan kepadanya, akhrij min baitit tin ila baitil musallahil qasril musayyadit tayyib. Ya. Seorang roh muslim berbahagia seperti bahagianya kita di dunia ini ketika kita memiliki rumah reot tadi. Ya. Rumah yang bocor. Tayyib. Rumah yang terbuat dari tanah. Kenapa dari tanah? Karena orang Arab biasa rumahnya dari tanah. Masya Allah. Ya. Kalau di Arab, di Yaman, rumah itu dari tanah. Ya. Tanahnya padahal tanah pasir. Tapi kuat puluhan tahun. Ya. Sampai saya menjumpai masih ada yang 50 tahun. Ya. Padahal terbuat dari tanah. Tanah diuleni kalau kitanya. Tahu diuleni. Diaduk, diadon. Diadonnya bukan pakai indosmen. Ya. Bukan pakai holcim. Ya. Apalagi sekarang merah putih. Enggak pakai itu. Ya. Diaduk saja mereka. Mungkin diaduk dengan kayak di kita apa? Bebeleman padi itu apa namanya? Dedek. Ya. Atau jenis rumputan, huut. Baik. Itu Masya Allah kekuatannya sampai puluhan tahun. Padahal hujan. Ya, enggak rontok. Tayib. Ya, kekuatan rumah-rumah yang terbuat dari tanah. Bahkan mereka bisa apa? Membuat tingkat. Ya. Dari tanah, bukan dari bata, bukan dari hebel, bukan dari batako. Ya. Dari rumah aja pakai, buatnya juga pakai tangan. Ya, diuleni, ya. Diadon sampai pulen, baru plok-plok-plok gitu. Ketika seseorang memiliki rumah dari tanah, dikatakan kepada dia, ya, wahai fulan, keluarlah, pindahlah engkau dari rumah tanah ini menuju ya rumah yang musallahil qasri. Ya, menuju rumah yang istana, megah, yang tinggi, musayyad, yang baik. Tentunya bahagia kan? Selama ini dia punya rumah tanah, dia disuruh ke rumah yang megah, yang tinggi, ya. Seperti apa? Kerajaan qasr. Masyaallah, tentunya dia bahagia. Ya. Kecuali siapa? Kecuali istrinya Khalifah Abdul Aziz, ya, salah satunya. Yang dia ingin apa? Miskin lagi. Enggak betah hidup di negara serba ada. Ya. Serba mewah. Ya. Biasa bajunya pakai karung goni, suruh pakai apa? Serba mengkilap, enggak betah. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang dia ingin merasakan kenikmatan hidup, ya, di atas kefakirannya, kemiskinannya. Ya. Tapi pada hakikatnya, pada tabiatnya, tentunya seorang senang ketika dia punya rumah jelek disuruh pindah ke rumah bagus, ya kan? Tentunya antum semua secara tabiat senang seperti itu. Apalagi apa pindah nanti ke akhirat yang lebih Bagus. Fayafrahu wa yuhibbu lika Allah, sehingga dia bahagia, senang, dan dia cinta, senang pula untuk bertemu dengan Allah. Wal kafiru, adapun seorang kafir, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak termasuk dari orang-orang kafir, bil aksi, kebalikannya. Idza busyira bil ghadabi, ketika mereka diberikan kabar gembira dengan kemurkaan. Ya, karena kabar gembira ada dua. Kabar gembira dengan keridhaan Allah dan kabar gembira dengan kemurkaan Allah. Orang kafir diberikan kabar gembira dengan kemurkaan Allah, wal azabi, dan dengan azab Allah. Fa innahu yakrahu ayyamut, sehingga dia benci untuk mati. Karena dia ditampakkan kemurkaan Allah dan azab Allah, akhirnya dia lari berupaya untuk menolak kematian. Di antara mereka ada yang berandai-andai ingin beramal soleh lagi, meminta untuk diberikan tangguh, tapi tidak bisa. Yakrahu liqa Allah, fa yakrahu Allah liqa'ahu. Dia benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Sehingga orang kafir apa? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, di surat Al-Mutaffifin, mereka orang-orang kafir terhijab, terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka terhalang? Karena mereka benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan mereka. Ya dzan billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.